Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-40 dari surah Al-Furqan yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'awka in yattakhizunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orang-orang yang diutus Allah sebagai rasul. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-41 ini menceritakan flash balik kembali kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta dengan kondisi umatnya setelah Allah menceritakan dengan panjang lebar beberapa ayat tentang kisah para nabi beserta dengan umatnya, bahwa kondisi yang terjadi pada masyarakat Rasulullah juga tidak begitu jauh berbeda dengan kondisi masyarakat para nabi terdahulu, yang juga ada yang mengecam para nabi mereka, ada bahkan banyak yang bahkan dengan terang-terangan mengingkari terhadap segala ajaran kebaikan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Begitu juga yang terjadi dengan kondisi masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa ternyata orang kafir Quraisy yang merupakan pembesar-pembesar dan pemimpin kaum Arab pada saat itu, dan mereka adalah kaum kerabat daripada Rasulullah, ternyata tidak menjadikan mereka menjadi orang-orang yang bersikap lunak terhadap penawaran ajaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan bahwa ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merekam tentang bagaimana perilaku yang dilakukan oleh para kafir Quraisy, terutama sekali Abu Jahal, karena setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka kemudian mengatakan ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, apakah seperti ini rasul yang layak diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk membusukkan karakter Rasulullah, berusaha untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan. Para pendengar rahimakumullah, kita tidak hanya berbicara tentang kondisi ini pada masa Rasulullah, tetapi juga kita juga berbicara dengan kondisi kekinian, di mana pada saat sekarang ini ternyata sikap dan tingkah yang sama juga ada dilakukan oleh orang-orang yang Muslim ketika mereka melihat dan memandang Muslim lainnya. Tetapi tentu tidak dengan bahasa yang sama yang seperti yang Allah rekam dari pernyataan para kafir Quraisy terdahulu. Ketika wa iza ra'auka iyattakhizunaka illa huzwa, ketika mereka melihatmu wahai Muhammad, mereka melihat dengan sinis. Ketika di dalam kehidupan seharian kita saat sekarang ini ada yang menawarkan untuk memberantas korupsi misalnya, tentu ada orang-orang yang bersikap sinis dan mengatakan, apakah ini malaikat yang mau didatangkan ke atas permukaan bumi untuk memberantas korupsi. Ketika ada orang-orang yang berbuat baik, katakanlah seperti Jokowi yang sekarang ini sudah puntang-panting berusaha untuk memperbaiki kota Jakarta, tetap saja ada pembusukan karakter yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepadanya. Hanya gara-gara satu hal, ketika dia bersungguh-sungguh ingin mencalonkan dirinya sebagai presiden untuk masa datang. Tetapi ini dijadikan sebagai alasan bagaimana mereka kemudian berusaha untuk menekan dan menjelek-jelekkan seorang Jokowi misalnya. Kita tidak berbicara politik, tapi kita berbicara ketika ada orang yang berbuat baik, ternyata banyak yang memandang sinis terhadap tingkah yang mereka lakukan. Bahkan tidak hanya mereka saja, di dalam keseharian kehidupan kita, berapa banyak kita sudah mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk menolong orang lain, tetapi ternyata bukan reaksi positif yang kita dapatkan, tetapi malah reaksi negatif yang kita dapatkan dari sikap tidak baiknya mereka. Tetapi bersikaplah seperti Rasulullah, berlakulah seperti Rasulullah yang tidak mengindahkan itu semua, karena walaupun mereka mengejek dan menghina Rasulullah, tetap Rasulullah melakukan yang terbaik yang bisa beliau lakukan. Bersama kita studio sudah ada para narasumber kita yang kita harapkan untuk mengembangkan kajian ini, ada Ustaz Zainal Arifin dan ada Ustaz Fadli. Kami persilakan. Terima kasih. Nabi dan dai diejek dan dihina, itulah sejarah yang terjadi dari dahulu dan terus terjadi hingga hari kiamat kelak. Selanjutnya, apakah kemudian dengan ejekan, hinaan, cacian, makian, kita mundur dari berbuat baik? Kita mundur dari mengajak kebaikan? Tentu saja tidak. Sebagaimana Nabi Muhammad merasa prihatin dengan orang yang mengejek dan terus berusaha supaya yang mengejek tadi masuk ke dalam Islam, tidak ayahnya, anaknya pun jadilah. Tidak Abu Thalib sang ayah, anaknya Ali bin Abi Thalib jadilah. Tidak Abu Jahal sang ayah, anaknya Ikrimah bin Abu Jahal jadilah. Begitulah kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan diteruskan oleh penerusnya, yaitu para ulama dan dai. Karena apa? Karena kita telah merasakan nikmatnya berbuat baik dan kita ingin semua manusia berada dalam koridor kebaikan. Iman itu tidak saja selesai dalam tataran pikiran dan rasa, tetapi juga tercermin dari perilaku yang baik ditebarkan oleh para dai dan ulama. Maka kita menemukan para dai dan ulama sangat getol mengajak kebaikan karena dia telah merasakan bahwa kebaikan itu indah, Islam itu mulia. Sahabat inspiratif rahimakumullah, menarik yang dipaparkan dua narasumber sebelumnya bahwa estafet dakwah dalam Islam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ada di dalam pundak kita masing-masing dengan kapasitas dan dosis masing-masing. Bahwa kebaikan itu bukan hanya bersumber dari seorang ulama saja, bahwa setiap pribadi bisa berkontribusi terhadap kebaikan minimal dalam dirinya, dalam keluarganya, jika lebih besar mungkin kepada masyarakatnya. Tetapi buat orang-orang yang berbuat kebaikan, janganlah sampai melempem niat baiknya, janganlah sampai putus asa ketika akhirnya dia dicerca dalam berbuat kebaikan tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah saja, orang yang akhirnya setelah ratusan tahun dan ribuan tahun hidup, ya, namanya yang begitu besar, akhirnya sejarah membuktikan bahwa yang terbaik tetap yang terbaik. Dan Rasulullah tercatat sebagai orang yang terbaik. Ahadalladzi ba'asallahu Rasulullah, Rasul saja dikatakan inikah orang yang diutus Allah sebagai Rasul. Apalagi kita yang penuh dengan kekurangan, apalagi kita yang penuh dengan aib-aib itu. Tetapi sahabat inspiratif rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah sampai kita berpikir tentang ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang tidak mendengar panggilan Allah melalui kita itu akan diazab dan kita senang mereka itu diazab. Inilah bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah, kalau ada pun umatnya yang tidak lurus pandangnya tentang Islam, selalu mendoakan supaya dapat hidayah. Demikian kiranya kita orang tua, jangan sampai kita senang lihat anak tuh malah sholat, bentar bakar lo di neraka, digilas lo di sana. Jadi jangan sampai kesesatan orang lain itu membahagiakan kita, Ustaz, ya. Tapi jadikanlah kasih sayang kita yang tidak putus asa untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim, memulai segala sesuatu dengan kasih dan sayang, insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz Fadli, terima kasih Ustaz Zainal, para pendengar rahimakumullah. Begitu banyak masukan yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Pada intinya adalah ayat ini merupakan bentuk lain daripada penghiburan yang diberikan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk tetap bersemangat walaupun harus berada dalam kondisi yang penuh dengan tantangan, untuk tetap melanjutkan dakwah walaupun begitu banyak yang bersikap dan memberikan respon atau reaksi yang negatif terhadap apa yang disampaikan. Hidup ini harus tetap berjalan, tidak boleh berhenti, ya. Kepada anak-anak kita saja, kita tidak pernah berhenti untuk berharap. Kita tidak pernah berhenti untuk memberikan kebaikan, walaupun mungkin ketika menyampaikan pertama sekali, anak kita tidak memperhatikannya. Ketika disampaikan kedua kali, ternyata anak-anak kita juga masih belum memperhatikannya. Sampai kapanpun, seorang tua akan tetap, orang tua, para orang tua akan tetap berharap kebaikan buat anak-anaknya. Inilah yang kita harapkan. Ketika kita berusaha untuk mengembangkan jiwa kita, menjadi jiwa para orang tua yang pengasih dan penyayang, tidak hanya kepada keluarganya, tidak hanya kepada kerabatnya, tetapi juga buat para generasi muda bangsa ini. Kita berharap yang terbaik ke depannya. Oleh karena itu, mari cobalah berhenti untuk memikirkan diri sendiri saja. Mari jangan bersikap egois di dalam kehidupan ini, karena ajaran agama tidak pernah memerintahkan kita untuk bersikap egois atau melepaskan tanggung jawab kita terhadap orang lain, karena kita tetap diperintahkan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Tetap melanjutkan perjuangan, tetap melanjutkan dakwah yang kita sampaikan, tetap memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain, karena itu adalah tugas kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.